Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalau dengan dalu punika kita saged pepanggihan malih. Sa perlu ngelajengaken mawas kitab Khudz Aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah yasanipun seratanipun Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Saderengipun kita ngelajengaken mawas kitab menika kula langkung rumiyin ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kersa nampi amal-amal saleh ingkang sampun kita sedaya tindakaken wonten salebetipun wulan Ramadan. Warsa 1401 Hijriah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal soleh kita sedaya lan Allah Subhanahu wa taala kersa maringi yuswa panjang saged pinanggih malih kalian wulan Ramadan wonten ing warsa candhaipun. Tindak kula sekelimah, atur kula sekelimah, tindak kula sejangkah ingkang dadosaken sengkelipun manah para jamaah saestu kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksami. Lan wawasan kitab Khudz Aqidataka menika sampun dumugi kaca selangkung bab tawasulan lan ngupadi syafaat. Bab tawasulan lan ngupadi asy-syafaat. Pitakenan ingkang angka kalih. As-su'alu tsani pitakenan ingkang angka kalih. Hal yahtaju du'a'u liwasitati basharin. Hal yahtaju du'a. Apa pendonga iku mbutuhake liwasitati basharin? Mbutuhake lantaran rupa menungso. Maknanipun kita sedaya nalika nyuwun nalika ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala iku nyuwun langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi nyuwunipun mawi lantaran menungso. Nyuwun dumateng menungso utawi nyuwun langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pitakenanipun napa pendonga niku dipun suwun dumateng Allah langsung utawi mawi lantaran menungso. Al jawabu wangsulanipun la yahtaju du'a'u liwasitati basharin. La yahtaju du'a'u pendonga iku ora mbutuhake lantaran menungso. Likaulihi ta'ala dalilipun pundi ada dasar pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh mapan wonten suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatipun 186. Allah taala ngendika wa idzalan nalika sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wa idzalan nalika sa'alaka takon marang sira ibadi titah ingsun anni takon babakan ingsun fa inni qaribun tenane ingsun iku cerak. Dados Allah Subhanahu wa taala paring kabar wonten ayat kalau pilih Allah Subhanahu wa taala menika celak boten tebih. Nalika kita sedaya nyuwun donga dumateng Allah menika nyuwunipun langsung dumateng Allah boten mawi lantaran menungso. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam semanten ugi ada dasar pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tenane sira kabeh iku tad'una sami'an qariba. Tenane sira kabeh iku tad'una ndonga sami'an marang Allah zat kang moho midhangetake. Qariba lan zat ingkang moho celak. Wa huwa ma'akum lan Allah subhanahu wa ta'ala iku celak malang sira kabeh lan bareng marang sira kabeh. Ai bi ilmihi maknanipun ingkang cerak menika ilmunipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab menawi zatipun Allah nika mapanipun wonten langit. Wonten ayat sanes dipun sebataken a'amintum man fis sama. Apa sira gelem iman marang Allah sing mapan ana sak dhuwure langit. Dados zatipun Allah niku mapan wonten sak nginggilipun langit. Ananging ilmunipun Allah subhanahu wa ta'ala cerak kalian kita sedaya. Rawahu Muslimun menika hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pitakenan menika dados pitakenan ingkang penting semanten ugi wangsulanipun sebab kathah perangan kaum muslimin menika nalika ndonga dumateng Allah niku mboten napa nggih? Mboten pede, mboten percaya diri. Anggepane menungso niku nek kakean dosa, kakean maksiat niku mboten pareng nyuwun langsung dumateng Allah. Anggepane ngoten niku, kamangka niki penganggep penyangka ingkang mboten leres. Allah menika yafrahu menika rumaos remen, menika rumaos bungah, Allah menika rumaos bombong bitaubati abdihi. Nalika wonten titahipun ingkang mertobat. Senadyan dheweke pelaku maksiat, ngelakoni molimo nggih, paribasane dosa-dosa gedhe sing gegirisi niku. Ananging nalika piyambakipun kersa tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, donga nyuwun langsung kalian Allah, meniku Allah remen. Dados penganggep menungso nek kakean dosa niku mboten pareng nyuwun langsung dumateng Allah, kudu golek lantaran donga marang wong soleh sing pun mati, menika penganggep ingkang mboten leres. Pramila saking menika nalika para sahabat niku nyuwun donga dumateng Allah, para sahabat niku nggih mboten nate nalika donga dumateng Allah niku nggunakake lantaran Kanjeng Nabi sing sampun sedo mboten nate. Nggih. Mboten tawasul kalih nabi ingkang sampun sedo mboten nate. Lah nek tawasul kalih nabi sing pun sedo niku sae mesti para sahabat nindakake. Kasunyatanipun para sahabat nalika ndonga langsung dumateng Allah. Mboten mawi lantaran Kanjeng Nabi sing sampun sedo. Pramila kita sedaya umat Islam nalika nyuwun, nalika ndonga dumateng Allah nggih langsung ud'uni astajib lakum. Nyuwuna sira kabeh marang ingsun, ingsun bakal nyembadani penyuwunan sira kabeh. Nggih. Dados nai wonten pitakenan napa nek awake dhewe ndonga niku dadak golek lantaran menungsa, wangsulanipun mboten perlu. Ananging nalika kita sedaya ndonga dumateng Allah, nyuwun dumateng Allah menika langsung ada dasar ayat kala wau. Mapan wonten suratul Baqarah ayatipun 186. Semantan ugi ada dasar pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Tenane sira kabeh iku nyuwun njaluk marang Allah zat kang moho midhangetake, zat kang moho celak. Menika rawahu Muslimun hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. As-su'alu tsalits pitakenan ingkang angka 3. Hal yajuzu talabud du'ai minal ahya'i? Hal yajuzu punapa dikeparengake talabud du'ai njaluk donga minal ahya'i marang menungso sing isih urip. Nek sing pitakenan sing angka kalih wau kita sedaya nika nalika nyuwun donga dumateng Allah menika langsung mboten mawi lantaran tiang-tiang ingkang sampun sedo. Napa niku para nabi, napa niku para sahabat, para tabiin, para wali, para kiai sing pun sedo mboten. Ning dungane langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala ada dasar ayat lan hadis kala wau. Lan iki pitakenan ingkang angka 3 ngendikake napa awake dhewe niku dikeparengake nyuwun pendonga marang menungso ingkang tasih gesang, ingkang tasih urip. Al jawabu wangsulanipun ya juzu kena. Talabud du'ai nyuwun pendonga minal ahya'i saka menungso sing isih urip lal amwat. Ning boten pareng, boten kena nyuwun pendonga marang menungso ingkang sampun sedo. Jaluk donga marang wong mati niku boten pareng. Wong mati niku wenange didongake, boten dijaluki donga. Sebab kathah perangane umat Islam ten jaman sakniki tasih kathah piyambakipun aduh-aduh mara tenggene kuburane si fulan. Sae niku kuburane nabi, kuburane sahabat, kuburane tabiin, kuburane para wali, kuburane para ustad. Terus nyuwun pendongane wong sing pun mati kala wau menika mboten dipun keparengaken. Ning nek nyuwun pendonga dumateng tiyang ingkang tasih gesang, tiyang soleh ingkang tasih gesang menika dipun keparengaken. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh yukhatibur rasul hayyan. Allah Subhanahu wa ta'ala niki ngajak wawan pangandikan, ngajak dialog Ar-Rasul dumateng Kanjeng Rasul hayyan nalika piyambakipun tasih gesang. Pripun pangandikanipun Allah? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir lan sira iku nyuwuna pangapura li dzambika marang dosa-dosa nira. Walil mu'minin lan kanggo wong-wong kang iman, wal mu'minat lan donga kanggo wong-wong kang iman wadon. Dados Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam didhawuhi dening Allah supados ndongake wong-wong sing iman, sing lanang ndongake wong-wong sing iman ingkang setri, wong iman sing wadon. Berarti napa? Niku mengku wigati menungso niku nalika tasih gesang pareng ndongake menungso liyane, disuwuni donga pareng. Pak Ustadz, kula sowan mriki sepindah silaturahim, angka jangkepipun angka kalih kula nyuwun pendonga supados mangke anggen kula ngelampahi ujian. Niku saged dipun paringi gangsar, saged dipun paringi gampang, dipun paringi lulus nggih kanthi mbeta biji ingkang sae. Mumtaz ma'a martabati syarafil ula. Ngoten niku nek cara wong sakniki nggih. Pokoke bijine 100. Nikun nyuwun pendonga dumateng Pak Ustadz ingkang tasih gesang. Pareng napa mboten? Pareng, sebab Kanjeng Nabi kemawon didhawuhi dening Allah supados ndongake tiang-tiang ingkang beriman sing kakung lan sing setri niku dipun dongaake. Sementara iki wonten sunggal riwayat dipun sebat. Biyen mula Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu nalika mangsa paceklik niku nggadahi padatan niku nyuwun donga dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nembe bangsa paceklik larang toya, kewan padha mati, tanduran padha garing melingking jengking, banyu rekoso. Lajeng nyuwun dumateng Kanjeng Nabi supados Nabi donga, supados Allah Subhanahu wa taala maringi jawah, maringi toya udan. Nggih, ditungaki Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi sampun sedo, Umar Ibnul Khattab niku mboten gage-gage sowan ten kuburane Kanjeng Nabi mboten. Ananging Umar Ibnul Khattab niku sowanipun kalih pakne cilik Kanjeng Nabi. Nggih menika sinten? Abbas menika mboten salah pemut nggih. Umar Ibnul Khattab marak sowan ten ngarsanipun sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Donga nyuwun supados Abbas menika donga dumateng Allah nggih mugi-mugi jawah enggal-enggal mandhap. Nggih. Okay. Umpami nyuwun pendonga saking wong sing pun mati niku dikeparengake, mesti Umar bin Khattab gage-gage sowan ten kuburane Kanjeng Nabi. Ning kasunyatane mboten. Lan mboten wonten sahabat setunggal kemawon sing nyuwun dumateng Allah. Gunake lantaran Nabi ingkang sampun sedo mboten wonten. Ndongane pun langsung dumateng Allah. Mboten enten setunggal sahabat kemawon nggih marak mangarsa ten pasaryanipun Kanjeng Nabi terus nyuwun didongake Nabi sing pun sedo mboten wonten. Mila Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menika piwucal ingkang dipun wastani at-tauhid. Tauhid niku napa? Tauhid menika nunggalake Allah wonten salebetipun pangibadahan. Sebab ndonga niku kelebu ibadah. Nalika ndonga nggih ndonganipun murni namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten ndonga marang saliyane Allah. Ndonga marang wong sing mati, ndonga marang kayu, marang watu, nggih. Mboten parang. Ewadene nyuwun didongake dening tiang-tiang soleh ingkang tasih gesang menika dipun keparengaken ada dasar ayat kala wau Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Kanjeng Nabi supados Nabi ndongake wong-wong kang iman. Menika ayat mapan wonten saklebetipun surat Muhammad ayatipun 19. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وفي الحديث الصحيح لن تكون سبتكن وانتن سألب تكون حديث إن كان صحيح الذي رواه الترمذي إن كان تكون ودالك دين إمام ترمذي رحمه الله ini dipun sebat wonten hadis kala wau anna bilih rajulan wonten pawongan lanang dharirul basari ingkang wuta. Wonten setunggalipun piantun kakung ingkang wuta nggih mboten saged mirsani buta. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam piyambakipun sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala wong lanang wuta iku mau banjur matur. Ud'ullaha an yu'afiyani. Duh Kanjeng Nabi, kula nyuwun dumateng paduka supados paduka kersa ndongake kula. Mugi-mugi kula enggal diparingi mantun, diparingi waras. Jati temaing waloyo, waloyo temaing nirmala. Menika hadis sahih dipun wedalaken dening Imam Tirmidzi rahimahullahu taala pinangka dalil kita sedaya pareng sowan ten ngarsanipun tiyang saleh sing tasih gesang. Nyuwun didongake menika dipun keparengaken. Ewon dene sowan ten kuburane wong saleh sing pun mati, nyuwun didongake menika mboten pareng. Kita sedaya niku dipun dawuhi Kanjeng Nabi ziarah kubur niku mengkuwi gati pinten-pinten perkawis, antawisipun sepindah ndongake wong sing mati niku. Nggih. Atus ziarah kubur niku wigatine napa ziarah kubur niku sepindah ndongake wong sing mati. Angka kalih zikrul maut. Ngeling-eling ngeling-eling pati. Ada dasar hadis pangendikanipun Nabi piyambak Nabi dawuh kuntu biyen mulo nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku nate ngawisi sira kabeh ziarah kubur. Fazuru hal an ning saiki ingsun ndawuhi sira kabeh supaya nindakake ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul mauta. Sebab ziarah kubur iku ngelingke sira kabeh marang pati. Sebab menungsa niku nek mboten ngeling-eling mati niku biasane kementhus, kemaki, kemaruk, gembleleng, nggih ngendel-ndelke bandane, ngendel-ndelke derajat lan pangkate, ngendel-ndelke ayune, ngendel-ndelke gantenge, ngendel-ndelke sugih, ngendel-ndelke pintere. Nggih. Lali marang swarga. Sing dipamerke mung ayune, baguse, gantenge, bondone. Mila ten jaman sakniki niku ten sosial media niku para bapak ibu sekalian, wonten Facebook, wonten YouTube, wonten WhatsApp, wonten Instagram lan sak piturutipun niku kathah medal tiang-tiang sing mbok menawi piyambakipun mengalami gangguan jiwa. Disoting ngoten mlebuten ATM diduduhi lho saldoku isine 400 miliar. Niku diwarak-warake wong sak ngalam dunya. Njur nggo apa niku? Cara disedekahi mboten pedah babar blas niku napa malah ten mangsa-mangsa pagebluk ngeten niku. Tinimbang dipamerke luwih becik di sedekahke manpangati kagem umat. Wonten mulai sing moto awake dhewe sing nyoting awake dhewe niku ngetokke gantenge ngetokke ayune lan niku wong-wong nuwun sewu tiang-tiang ingkang mbok menawi piyambake pun anggadai kelainan jiwa nggih. Kelentu niku. Nggih. Nah, tiang-tiang kados ngoten niku klebu awake dhewe barang niki didhawuhi dening Kanjeng Nabi supados ngakeh-ngakehi, ngatah-ngatahi, ngiling-iling pati. Aksiru dzikraha dimilladzat. Pengendikanipun Kanjeng Nabi, akeh-akeh ana ngiling-iling marang perkara sing ngilangi perkara-perkara enak. Hadimilladzat niku perkara sing ngilangake bebungah. Kabeh wong sing bungah dadi ilang. Sing marai ngilangke kenikmatan-kenikmatan. Napa niku? Pati. Kematian. Kita dipun eling-eling. Nek mboten ngiling-iling pati niku awake dhewe kokean gleleng. Kokean kementus, gemblung kumalungkung, adigang adigung, adiguna. Dados wigatinipun tiyang ziarah kubur. Sepindah piyambakipun niku ngiling-iling pati, angka kalih niku ndongake wong sing mati. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mugi paduka ya Allah kersa paring welas asih dumateng si mayit niki. Lan ngresiki dosa-dosanipun. Allahumma ghsilhu minadz dzunubi wal khathaya. Ya Allah paduka mugi kersa ngresiki mayit niki saking dosa lan kesalahan. Kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Kaya dene kelambi sing diresiki saka barang-barang sing reget. Ingkang angka 3 wigatine wong sing ziarah kubur niku saperlu uluk salam marang wong sing mati. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Salam keselamatan kanggo sira kabeh menungso sing manggon ana papan kene. Minal mu'minina wal mu'minat, saka kalangane wong iman lanang, saka kalangane wong iman wadon, wal muslimin wal muslimat, wong Islam lanang, wong Islam wadon. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, tenane aku iki sesuk ya bakal nyusul marang sira kabeh. Ngoten niku. Kula nate pengajian ton setunggal masjid sing gedhe nggih, masjid agung manunggal Bantul niku ompake niku gedhe. Sing dienggo nyangga cagak niku lho, gawedene ram. Kula iruh ompak niku kula dadi kelingan pati. Kula matur kalih para jamaah, mbok menawi nggih jeng ben niku kinten-kinten 50 taun ingkang badhe dateng. Awake dhewe sing teko ten masjid niki pun mati kabeh niku ompake jek mbegegek ten mriku. Dadi maknanipun napa? Maknanipun ya suwane awake dhewe niku mboten dangu. Nggih, mboten suwe menungsa urip ten alam donya. Udakara 70 tekane 70 taun. Niku normal. Nek sing new normal mbok menawi benten malih mungkin kita. New normal niku mbok menawi dugi 100 nggih longko niku. Nek sing normal nggih 70 tekane 70. Wah, aku wis ijek aman wong aku saiki gek 30 40 nggih urung karuan. Enten sing 20 mati. Sing selawe taun pun mati. Nggih. Sebab la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Allah Subhanahu wa taala niku mboten ngrende-ngrende menungsa nek pun tekan patine. Ora bakal ditunda, nek pun wayahe mati mati. Menika babagan pitakenan napa niku hukumipun nyuwun pendonga dumateng tiyang ingkang tasih gesang. Wangsulane pun dipun keparengaken. Sing mboten pareng niku njaluk donga marang wong mati. Sebab wong mati niku malah butuh didongake. Mboten malah dijaluk itu donga. Wallahu taala alam. As-su'alur rabi fi takenan ingkang angka sekawan, mahia wasitatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahia wasitatur rasul. Banjur Rasul sallallahu alaihi wasallam niku dadi lantaran awake dhewe marang Allah niku wonten nggih bab napa kemawon. Kanjeng Rasul dipun utus dening Allah teng alam donya niku saperlu mbeta wahyu. Terus carane nabi dadi lantaran awake dhewe menghubungkan kita dengan Allah niku carane pripun ngoten lho. Pitakenanipun ngoten niku. Al jawabu wasitatur rasul hiya tablighu. Nggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dados lantaran awake dhewe dumateng Allah niku kanthi cara at-tabligh. Nggih menika ngaturaken syariat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng Nabi. Jadi Nabi menjadi perantara, Nabi pinangka lantaran awake dhewe marang Allah. maknane mboten kok awake dhewe nek ndonga niku njaluk kalih nabi sing pun mati supados disuwunke teng ngarsanipun Allah mboten. Maknane pun nabi pinangka lantaran awake dhewe dumateng Allah, nabi niku maringi piwucal babagan syariat. Sebab nabi sampun nampi wahyu, nampi syariat saking Allah, nggih lajeng syariat kala wau dipun wucalaken dumateng umate. Niku maknane pun pinangka lantaran ngoten niku. Ampun salah kedaden nggih, salah paham nggih. Qala ta'ala, dalilipun pundi? Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ayyuhar rasulu, hei rasul, balligh ma unzila ilaika. Balligh, balligh niku maknane pun wulangno. Ma unzila ilaika, apa-apa kang wis diparingake marang sira min rabbika, saka pangeranira. Hei rasul, hei Muhammad, wahyu sing wis diparingake Allah marang sira iku wulangno marang para menungsa. Nggih. Dados nabi niku anggadai tugas penting menika rupi ngaturake utawi maringi piwucal syariat Islam. Sebab menungsa niku mboten mungkin enten menungsa ajeng nampa wahyu saking Allah, mboten mungkin. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ana mung milih titahipun ingkang pinilih, ingkang piniji. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad diparingi wahyu, lah wahyu niki diaturke nabi dumateng umat Islam supados umat Islam saged mangertosi ada dasar syariat kala wau. Syariat niku isine sama dengan Al-Qur'an kali hadis kala wau. Nah kita sedaya kersa sinau Al-Qur'an, kerasa sinau sunnah hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedaya badhe mangertosi oh kita sing diarani tauhid, oh kaya mangkene iki sing diarani syirik, oh sing diarani ibadah sing dikeparengake ngene, oh iki ibadah sing ora kena ditindakke ngene. Berarti ngerti. Nek ampun ngoten niku berarti Kanjeng Nabi niku pinangka lantaran awake dhewe dumateng Allah. Niku maknanipun. Mboten kados sing dipahami dening perangane umat Islam. Nabi lantaran awake dhewe marang Allah. Nabi menjadi sarana yang menghubungkan kita dengan Allah. Dadi nek ndonga, ndongane lantaran Kanjeng Nabi. Menika kelentu, Pak. Ndonga niku langsung dumateng Allah kados ingkang sampun kita aturaken wonten ing ngajeng, wonten ayatipun, wonten hadisipun. Terus fungsine nabi napa? Fungsine nabi dipun utus dening Allah niku ngasta syariat, maringi piwucal syariat agami Islam supados dipun paringaken dumateng umat. Supados umat niki saged selamat donya lan akhirat. Niki pitakenan ingkang angka sekawan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, misteringipun nggih ayat kala wau kita aturaken menika mapan wonten surat Al-Maidah ayat 27. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, Allahumma syahad, ya Allah mugi paduka nekseni jawaban liqaulis sahabah, nalika Kanjeng Nabi niku mangsuli pangandikanipun para sahabat, nashhadu annaka qad ballaghta, rawahu Muslimun. Para sahabat niku sami matur teng ngarsanipun Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula sak kanca para sahabat sedanten sampun nekseni menawi padukane sampun maringi piwucal babakan syariat. Kanjeng Nabi lajeng donga, Allahumma syahad, ya Allah mugi-mugi paduka ugi kersa nekseni. Maknanipun apa? Ya Allah niki kula sampun paripurna tugas kula teng alam dunya. Panjenengan dawuh dumanteng kula supados maringi piwucal syariat dumanteng menungsa, niki sampun kula tindakake lan sampun dipun sekseni dening para sahabat sedanten. Maknanipun syariat Islam pun diwucalake kabeh dumateng para sahabat. Para sahabat maringi piwucal dumateng para tabi'in. Ngantos piwucal kala wau dugi tekan ten jamane awake dhewe. Piwucal arupi Al-Qur'an, piwucal arupi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados menika tugasipun nabi. Mila wonten unen-unen minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alainat taslim. risalah utawi syariat Islam niku asalipun saking Allah, Kanjeng Nabi tugase nyebarake risalah walau, getok tularakan risalah walau dumateng umat Islam. Wa alaina taslim lan awake dhewe pinangka umat Islam anggadai tugas taslim. Menika sami'na wa atokna, tunduk lan patuh dumateng syariat ingkang dipun paringaken Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-su'alul khamis pitakenan ingkang angka gangsal, mimman natlubu syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kita sedaya niki nyuwun syafa'at Rasul dumateng sinten? Kita sedaya niku nek nyuwun syafa'at dumateng sinten? Napa nyuwun syafa'at dumateng Nabi? Napa nyuwun syafa'at dumateng Allah? Al-jawabu wangsulanipun, natlubu syafa'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam minallah. Kita sedaya nyuwun syafaat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuwunipun dumateng sinten? Nyuwunipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, dalilipun pundi? Allah Subhanahu wa taala dawuh, kulillahi syafa'atu jami'a. Kul kandakno lillahi kagungane Allah asy-syafa'atu jami'a. Syafaat kuwabe. Sedanten syafaat syafaat niku sedanten kagunganipun Allah. Mila nalika kita sedaya nyuwun syafaat, nyuwunipun ugi dumateng Allah. Mboten nyuwun syafaat dumateng Nabi. Menika kelentu. Surat Az-Zumar menika Al-Qur'an surat Az-Zumar ayatipun sekawan dasa sekawan. Para jamaah menawi ngaji kitab Khud Aqidatakan niki wonten dalemipun piyambak-piyambak saged nyemak niki kitab Khud Aqidatakan. Terjemahanipun wonten. Utawi menawi mboten kagungan kitab Khud Aqidataka saged bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun sepuh nggih ten dalem saged nyimak Al-Qur'an terjemah Departemen Agama. Dados mangke nalika kula ngaturaken dalil saking Al-Qur'an mapan wonten Suratul Maidah, para jamaah niku saged mbuktekke dhewe apa ya tenan mapan ana surat Al-Maidah iki artine kepiye. Niku saged dipun cek. Nggih. Penting niki supados pembuktian ilmiah. Ingkang ngoko kali para jamaah ugi mboten anu mboten teklak-teklu sebab interaktif. Ngaji tur nggih awake dhewe nggih ngerti ayate. Syukur malah syukur bagi malah tumbas napa niku? Kitab 9 hadis niku kita. Mungkin riwayat Imam sinten nomoripun digoleki. Ini niku jlimet niki. Minimal Al-Qur'an terjemah niku wae nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wonten surat Az-Zumar kawan dosa sekawan nggih, kulillahi syafa'atu jami'a, kandak nohi Muhammad kagungane Allah syafa'at iku kabeh. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyya an yaqula, wa 'allama lan temen sampun maringi piwucal sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi as-sahabiyya dumanteng para sahabat an yaqula, supaya para sahabat niku matur nalika ndonga niki, Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Dadi carane ndonga njaluk syafaat niku pun diajarke Nabi dumateng sahabat. Para sahabat dituntun diparingi piwucal dening Kanjeng Nabi supaya matur Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, mugi paduka ndadosaken Nabi niku saged maringi syafaat dumateng kula. Dadi nyuwun syafaat dumateng sinten niku? Dumateng Nabi kala dumateng Allah. Nyuwun syafaat saking Allah, mboten saking Nabi. Allahumma syafi'hu fiya, ya Allah mugi paduka kersa ndadosaken Kanjeng Nabi niku saged nyafaati kula. Ngoten niku. Hasanun sahihun rawahu Tirmidzi, menika pinangka hadis ingkang hasan ingkang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, inni tenane ingsun iku ikhtaba'tu da'wati. Ikhtaba'tu da'wati maknanipun aku kuwi ngrende pendongaku. Ngeker pendongaku, menunda doaku syafa'atan yaumal qiyamati. Pinangka syafa'at ana ing dina kiamat, man mata min ummati kanggo wong sing mati saka kalangane umatku, la yusyriku billahi syai'alan, dheweke ora nate mboten tau babar blas tumindak syirik malang Allah Subhanahu wa taala. Nalika enten umat Kanjeng Nabi tumindak syirik nganti tumekaning pati, dheweke niku deleng mertobat saking dosa syirik niku, nggih tangeh lamun piyambake pun badhe pinaringan syafaat. Sebab syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika namung dipun paringaken dumateng umat Kanjeng Nabi sing boten tumindak syirik babar blas. Sakniki kula taken perangan umat Islam ten negarane awake dhewe niku ten wayah enjing, ten wayah sonten, rinten kelawan dalu, rino wengi awan bengi esok sore, angger-angger pengajian mesti ngantu-antu syafaat Kanjeng Nabi. Nggih mboten. Ngupadi nyuwun syafaat. Ning piyambake pun napa nggih? Nek pareng kula matur niku arang-arang sing ngaturaken piwucal tauhid, arang-arang sing maringi pepeling dumateng umat Islam saking perkara syirik iki. Sebab napa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten hadis niki wau. Syafaate Kanjeng Nabi niku namung dipareng paringake dumateng umat Islam sing mboten tumindak syirik. Sakniki anak awake dhewe mengharap syafaat Nabi. Nyadong syafaatipun Kanjeng Nabi, ngupadi syafaate Kanjeng Nabi. Ning wonten sak tengahipun pengajian babar blas mboten nate dirembuk perkara syirik niki. Wah niku aneh para jamaah. Nggih. Pripun awake dhewe ajeng nampa syafaat nek kita sedaya statusipun tumindak syirik? Aneh. Malah-malah nek enten pengajian ngrembug syirik iku malah diseneni. Aja ngrembug syirik, aja ngrembug tauhid. Golek syafaat wae. Lah golek syafaat niku kanggone wong sing mboten nate tumindak syirik. Nek kita sedaya tasih tumindak syirik, tangeh lamun diparingi syafaat dening Kanjeng Nabi. Mila kula aturaken semindah malih bilih kiai, ustadz, mubalek, guru ngaji lan sak piturutipun ingkang anggadai tresna suci dumateng umate, niku kiai, ustadz, mubalek, guru ngaji sing tansah ngaturaken pepeling dumateng umat Islam saking bahayanipun tumindak syirik. Aja do tumindak syirik. Syirik iki kaya ngene, syirik iki jinise ana syirik akbar, ana syirik asghar. Syirik iki maceme ngene ngene ngene ngene ngene iki dalile ngenten ngenten. Niku ustad kiai sing tresna marang umat. Niku ustad kiai sing teman-teman ngejak umat ngupadi syafaate Kanjeng Nabi. Ning nek enten Pak Ustad ning ngajak golek syafaat tok mboten nate ngrembug syirik, niku mboten tresna kalih umat. Nggih. Kaya dene wong golek uceng kelangan delek niku lho. Golek uceng kelangan delek. Pirsa uceng, diyan niku ra enten sumbune. Niku jenenge uceng. Delek niku gendule diyane niku. Goleke uceng deleke diguak, mboten peda, Mak. Nggih. Dados piwucal babakan tauhid, piwucal babakan kesyirikan menika kedah tansah dipun aturaken. Supados umat niki saged mangertosi napa niku tauhid, supados umat niki saged melayu nebih ngadoh saking praktek-praktek kesyirikan. Nek empun ngoten niku nembe piyambakipun benjang pinaringan syafaat saking Allah Subhanahu wa taala lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedaya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun aturaken dening dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken malih tasih wonten kalih pitakenan. Kita rampungaken sekalian kemawon. Dados kanthi pangajap pepanggihan ingkang badhe dateng mengke sampun ngancik bab ingkang enggal, bab al jihad wal wala wal hukmu. Pitakenan ingkang engko 6. Hal natlubu syafa'ata minal ahya? Hal natlubu syafa'ata, apa dikeparengake tumrape awake dhewe nyuwun syafa'at minal ahya marang wong sing isih urip? Kenapa ora njaluk syafa'at marang menungsa sing isih urip? Al jawabu, wang sulanipun, natlubu syafa'ata minal ahya'i fi umuri dunya. Dikeparengake tumrap awake dhewe natlubu syafa'ata nyuwun syafa'at minal ahya saking tiang ingkang wong tasih gesang fi umuri dunia wonten perkara-perkara kadonyan kena njaluk syafaat marang wong sing urip nggih babagan perkara-perkara kadonyan niku kena. Contohnya napa? Contohnya upami panjenengan ajeng golek utangan. Kang mbok aku kita utangi to, Kang aku lagi butuh iki lagi jamane pageblok, lah ku dodol some ya ora payu sepi bocah-bocah wae ya do ting glibet jajane tak tolet-tolet malah do mlayu ndelik ndak kena virus. Jadi tak nggo mangan anak ro bojoku ki ora enek Kang, utang ngono aku Kang. Niku ndelalah sedulur sing diutangi. Lah arep ngutangi kepiye wong aku dhewe ya susah ngene kuwi ya ngerti awakmu ya ora dhewean ngono. Ah terus si fulan iki sowan ten ngarsane Pak Kiai kula niku utang kali sedulur kula niku ora entuk-entuk tenan iki mbok cobi jeneng tembungke mereka. Mengke nek jenengan sing tembungke ra entuk. Niku jenenge syafaat urusan kadonyan. dadi kiai ten jaman sak niki niku sarwa susah. Ini wong golek utang susahnya moro nang ngene kiai. Bojone ajeng lairan ra metu-metu sowan kiai. Entek kebone arep mati niku lho. Kiai kebo kula ajeng mati njaluk didongake supaya mboten sida mati. Ani niku pareng nyuwun syafaat dumateng menungsa sing tasih gesang wonten perkara-perkara kadonyan kena. Dipun keparengaken. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh may yashfa' syafa'atan hasanah. Man sapa wong yashfa' maringi syafa'at. Syafa'atan hasanah kandhi syafa'at sing becik yakullahu nasibum minha. Dheweke bakal diparingi bagian. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan lan sapa wong menehi syafa'at sing ala. Syafa'at sing ala niku syafa'at sing mboten sae. Nggih, contone apa? Contone nepotisme niku syafa'at sing ala. Daftar ke sekolah favorit mengko anake niku goblok. Anake niku bijine rapote abang kabeh. Rapote abang kabeh kok daftar ten sekolah favorit. Mboten ditampa. Ning gandeng dheweke niku jek sedulur kalih Pak kepala sekolah. Pak awake dhewe niku ra jek seduluran iki anak kula senadyan goblok mbok ya ditampa ten mriki. Ah niku syafaatan sayyi'atan. Syafaat sing ala. Nepotisme. Yakullahu nasi yakullahu kiflun minha dheweke uga bakal entuk uga bakal melu nanggung dosane. Nggih menika pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat An-Nisa. Ai nasibun min wizriha, maknane nanggung dosa niku sing menehi syafaat elek niku dheweke uga melu mikul dosa mergo syafaat elek niku wau. Dados syaratipun sepindah kena nyuwun syafaat marang wong sing urip. Nggih, ning sepindah niku syafaat babakan perkara-perkara kadonyan. Angka kalih syafaat niku pinangka syafaat sing becik. Nggih, contone golek utang niku wae ning kudu disaur nggih nek utang nggih, ampun kaya menungso kathah duwe mental kaya kucing gandhek meong omahmu ngendi ngerong apa ora gatel adus. Apa iso nimba nyemplung, apa radem kemul, apa duwe kemul utang, nek ditagih ngemplang. Dan itu para menungsa sing mentalipun mentalku, mental kucing mboten pareng. Ning nek niate saya aku golek utang mergo ya kepepet tenanan, nggih njaluk pitulungane Pak Kiai niku ditembungke utang supaya diparingi lan iki syafaat ingkang dipun keparengaken. Syafaat sing mboten sae rupi nepotisme kalawau. Niku dosa sing maringi syafaat melu nanggung dosane. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh isfa'u tujaru. Sahihun rawahu Abu Dawud. Wene ana syafaat tujaru sira kabeh bakal diparingi ganjaran. Nggih menika syafaat sing sae kala wau. Syafaat wonten urusan kadonyan, syafaat sing sae. Sahihun menika hadis sahih rawahu Abu Dawud ingkang dipun wedhalaken dening Imam Abu Dawud. Contoh niki syafaat mele sing sae. Wonten setunggalipun lare dusun. Lare dusun niku ngaji ten langgar. Ngaji wonten padepokan ngangsu kawruh upaminipun. Terus gandeng lare niku pengin sinau melih ngelajengaken papan pawiyatan sanesipun sinau wonten papan pawiyatan ingkang luwih inggil. Nggih kula pengin ngaji melih ten pondok pesantren. Ananging ten pondok niki wah kuwi di arep ngaji ning pondok pesantren kok maca Alibata urung lancar le ngoten niki. Ora ditampa. Ah niku terus gurune ngaji matur kalih kiai ten pondok pesantren. Pak Kiai niko lari, bocahipun sergep. Nggih niate tememen pengen ngaji ten pesantren ini panjenengan. Terus bocah niki asale saka sewijining desa sing ora durung ana dakwah Islam ten mriku. Benjang sewayah-wayah bocah niki lulus saking pondok. Nek ditampa ten pondoke panjenengan, niku wangsul melih bali ten desa niku dadi menyebarkan agama Islam wonten desane. Ane ku maringi syafaat, delalah kiai ini luluh ditok. Ya wis kowe kena sinau ning pondok kene. Niku maknanipun nggih gurune ngaji niku menehi syafaat marang si bocah kala wau supaya saged ditampa ten pesantren kala wau niku dipun wastani syafaat ingkang sae. Nabi dawuh isfa'u tujaru. Wene ana syafaat, muga-muga sira diwenehi ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Dados ayat lan hadis kala wau pinangka dalil kita sedaya pareng nyuwun syafaat dumanteng tiyang ingkang tasih gesang wonten perkara-perkara kadonyan lan perkara-perkara ingkang sae. Nggih ewon dene njaluk syafaat sing mboten sae niku mboten pareng. Nggih contone arep utang nggo tuku ciyu niku. Sing warung ciyune emoh kowe arep utang tuku ciyu. Njaluk tulung karo kancane. Aku njaluk tulung karo kowe. Jalukno utangan ciu ning warung kono. Gandeng ditembungke karo kancane, kancane niku ya seduluran kalau sing warung ciu niku dadi diutangi ciu. Lah niku syafaat sing ala, syafaat sing maksiat, sing jaluk syafaat entuk dosa, nampa dosa, sing maringi syafaat ugi nderek mikul dosa kemaksiatan kala wau. Wallahu taala alam bissawab. As'alu sabik menika pitakenan ingkang pungkasan wonten saklebetipun bab menika. Hal nazidu fi madhir rasul sallallahu alaihi wasallam. Menapa dikeparengake awake dhewe niku napa nggih nazidu. Nazidu niku basa Jawane napa kula ora dibingung niki. Nggih. Geblandangan nalika ngaturaken pangalembono dumateng Kanjeng Nabi. Berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi. Nggih. Ngaturaken pangalembono dumateng Kanjeng Nabi ning melampaui batas ngeten lho nggih. Melampaui batas niku maknanipun dos pundi? Wonten perangane umat Islam niku melampaui batas nalika ngalembono Kanjeng Nabi, ketika memuji Nabi. Ngantos sifat-sifat Tuhan niku ditempel ngeten. Enten awake Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mangertosi sedanten alam gaib. Nggih Nabi Muhammad sing menang nyemplungke neraka, menang nyemplungke swarga. Meniko melampaui batas. Iku pareng napa mboten? Al jawabu la nazidu fi madhihi. Kita sedaya mboten pareng. Nggih. Napa nggih? Ngungkuli wates nalika ngalembono dumateng Kanjeng Nabi. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh Kul kandakno Muhammad innama ana basyarun mislukum. Kandakno dening sirahe Muhammad marang menungso kabeh. Hei Muhammad kowe kandhawa marang menungso kabeh, marang umatmu kowe. Innama ana basyarun mislukum. Tenane ingsun iki menungso lumrah kaya dene sira kabeh. Yuha ilayya lan ingsun diparingi wahyu dening Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Tenane pangeran niro iku pangeran kang moho tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan siro kabeh iku sesembahan kang moho tunggal. Suratul Kahfi meniko ayat mapan wonten saklebetipun surat Al-Kahfi ayatipun satu sedoso. Nabi paring pengabaran bilih piyambakipun iku menungso kados dene awake dhewe. Nggih kadang bunga, kadang susah, nggih. Kadang piyambakipun mesem guyu, kadang nggih sok muwun nangis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih toyan pipis, nggih mbucal kados kita sedaya menungso, nggih dahar ngunjuk lan sak piturutipun. Ananging nabi menika menungsa ingkang paling utami wonten saklumahing jagat. Piyambakipun pinaringan wahyu, takwanipun boten enten ingkang ngungguli, boten wonten ingkang ngungkuli. Keimananipun ugi sampun sampurna, boten wonten tiyang setunggal kemawon ingkang saged ngungkuli keimananipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning piyambakipun menungsa, menungsa niku nggih disikapi kados dene menungsa, ampun dianggap kaya Gusti, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu la tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Kowe iku aja padha ngungkuli wates nalika ngalembono marang aku. Kaya dene sing wis ditindakake kaum Nasrani marang Nabi Isa. Wong-wong Nasrani niku nek ngalembono dumateng Nabi Isa niku wah ngungkuli wates. Nabi Isa adalah penyelamat, juru selamat kita. Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nabi Isa lan sak piturutipun. Semanten ugi wonten perangane umat Islam nggih ingkang ngungkuli wates nalika ngaturaken pangalembana dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantos dipun sebataken nabi niku ngelmunipun ngantos mencapai Lauhul Mahfudz. Nabi niku saged ngicali sedanten balak musibah lan bebendu. Nek nyuwun donga niku dumateng nabi lan nika setunggal perkawis ingkang ngungkuli wates melampaui batas. Nalika ngalembono dumanten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun sebut istilah Arabipun menika hulu, melampaui batas. Wa innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Tenane ingsun iki titahe Allah, mongko kandakno Muhammad iku titahe Allah lan utusane Allah. Rawahul Bukhari, menika hadis sahih riwayat Bukhari. Wal itra'u sing diarani al itra' huwa mubalaghatu fil madhi. Ngungkuli wates nalika ngalembono dumateng Kanjeng Nabi niku dipun wastani al itra'. Wonten riwayatanipun Nabi dawuh, iyyakum wal ghulu innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Padha mlayu ngadawa sira kabeh saka tumindak ghulu melampaui batas. Tenane umat-umat sak durunge sira iku padha ajur, padha ambyar. Merga tumindak hulu ingkang dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning kita sedaya niku pinangka raos tresna dumateng Kanjeng Nabi, nindakake syariate Nabi, nindakake aturanipun Allah ingkang kasrat wonten Al-Qur'an, nindakake dawuh Kanjeng Nabi ingkang sampun tinulis wonten hadis-hadis ingkang sahih. Mboten rasa tresna niku ngungkuli wates. Katresnan yang melampaui batas dumateng Kanjeng Nabi. Ning malah syariate Nabi diterak, diterjang, dilanggar. Menika salah kedaden nggih. Allah taala dawuh qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Menawa sira kakeh ngaku tresna marang Allah, ngetutno piwulangku. Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala bakal tresno marang sira kabeh lan paring pangapura marang sekabehing dosa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten nggih wawasan kitab Khud Aqidataka ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi ingkang sekedhik saged beto manfaat lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun dipun kentun dening para pamirsa sedaya. Kakek saya dikubur di kuburan yang campur dengan orang kafir. Apakah saya boleh mengucapkan salam sebelum masuk makam tersebut? Atau lebih baik tidak, karena ada juga kuburan orang kafir. Nggih dipun keparengaken. Kan salape mau sampun namung dipun khususaken kagem wong-wong sing iman mawon nggih. Sing boten iman nggih boten entuk jatah salam. Assalamu alayka. Salam keselamatan kanggo sira. Ya ahlad diyar, wong sing mapan ana kuburan kene, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. saka kalangane wong iman lanang, wong iman wadon, wong Islam lanang, wong Islam wadon. Iku sepindah. Ingkang angka kalih kula ngaturaken pepeling kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambah kagem para jamaah sedaya. Ingkang rawuh wonten omah suruh mriki lan ingkang midhangetaken pengajian wonten kalau dangan dalu punika wonten pun di papan. Pilih para ulama uli Islam. Wiwit jamane Kanjeng Nabi ngantos dumugi sepriki niku sedanten ijma' sepakat. Wong Islam niku nek mati niku wajib dikubur wonten pekuburan khusus kaum muslimin. Mboten pareng campur. Mboten pareng dicampur, haram. Nah, dipun campur niku. Niku dalilipun wonten setunggal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku liwat kuburan umat Islam. Nggih. Lajeng Nabi ngendika laqad adraku khairan katsira. Iki wong-wong Islam sing wis dikubur ning kene iki, iki dheweke wis nemoni kebecikan. Terus Nabi melampah melih. Nemoni kuburan wong khusus wong kafir. Nabi dawuh melih iki wong-wong kafir sing ngene iki wis nemoni napa kuwi jenenge? Dosa-dosa sing wis ditindakake. Wis entuk piwales marang dosa-dosa sing wis ditindakake. Pinangka dalil bilih kuburan ten jamane Kanjeng Nabi niku wong Islam kali wong kafir dhewe-dhewe ora kena dicampur para jamaah. Mboten pareng. Haram hukumipun. Nggih. Semanten iki Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas niku nate dipun suwuni fatwa dening perangan umat Islam sing mapan wonten negari kafir ten Eropa. Nggih, dadi awake dhewe umat Islam niku rasah dolan ten negarane wong kafir. Dolan kowe mboten kena apa neh urip ning negarane wong kafir. Lah kok ora kena ngopo? Ha negarane wong kafir niku isine mung sarwa horor. Wong awake dhewe urip ten negara Islam kuwi horore kaya ngene gitu. Esuk metu ning dalan akeh wong umbar aurat napa malah ten negarane wong kafir wong zina turut dalan niku ora duwe isin. Negarane wong kafir niku. Nauzubillahi min dzalik. Nggih. Dolan tok mboten kena lho. Dolan ya ning bayat apa ning basin kok ngopo dolat kok negarane wong kafir ado-ado wis boros entuk dosa mulih-mulih kurang bejane malah dadi wong rusak akhlake. Rusak moralipun, rusak akidahipun. Imam Abdul Aziz dipun takeni. Kanjeng Imam kula sak kanca niki urip ten negara kafir. Nggih. Mboten duwe kuburan khusus kanggo wong Islam. Pareng napa mboten awake dhewe niku mendem wong Islam sing mati ten kuburane wong kafir. Pareng napa mboten? Ngendikane Imam Abdul Aziz bin Bar, ora kena. Ning kowe kabeh kudu urunan patungan. Udu nek cara mriki udu ngene. Udu niku nggih jimpitan ngoten niku. Kanggo tuku lemah sak pecak, rong pecak, telung pecak dinggo ngubur wong Islam. Nggih. Ning nek aturan ning negara kafir ora ngeparengake wong sing asing duwe lemah dhewe, ya kowe kena ngubur wong Islam sing mati ning kuburane wong kafir ning digoleki papan sing paling mencil dhewe, sing paling pojok dhewe. Nggih. Paling adoh saka kuburan-kuburane wong kafir. Goleki nggon sing paling adoh, ing pucuk. Niku nek kepepet-pet wong Islam sing urip ning negara kafir. Awake dhewe niki urip ten negara Islam harus diusahakan niku. Wong umat Islam ten Indonesia kudu urunan patungan tuku lemah. Wong-wong kafir niku nuwun sewu nggih. Dheweke niku minoritas, cacahe sithik ten negarane awake dhewe. Patungan niku mboten iman kok. Tuku lemah ten dhuwur gunung. Dinggo kuburan khusus kelompoke dheweke niku mboten napa-napa dikeparengake. Lah awake dhewe sing umat Islam malah mboten semangat. Kalah semangatipun. Malah-malah dipun sebat menten sak lebetipun mausuah fikhiyah kuwaitiyah. Kitab niku andele ngedapi-dapi. Wonten kawan dosa jilid napa swidak jilid kula sak disube. Kula namung ningali ten file PDF. Dipun sebat menten kitab kula wau jenazah umat Islam sing ditandur, dipendem campur karo kuburane wong kafir iku kena diduduk. Pareng dipun bongkar melih dipindahke ten pemakaman khusus umat Islam. Dados hukum aslinipun bongkar kuburan niku haram kejawi wonten pinten-pinten sebab sing dadi halal sepindah nalika mayit mayite wong Islam dikubur ten kuburan sing campur niku kena dibongkar. Angka kali. Nalika kuburan niku mapane ten pinggir kali, nek kebanjiran kanyut nggih mayite pamane longsor lemahe terus mayite dadi ketok separuh mlirik ngeten iki. Nah niku nggih kena dibongkar dipindah ten papan sing luwih aman niku dipun keparengaken maneh. Utawa sanak kerabat sing dikubur adoh niku dipindah dibongkar supaya cerak omahe awake dhewe nek ziarah saged gampang. Niku pinten-pinten perkara sing ndadosake mbongkar kuburan niku dipun keparengaken. Malah melah ten perangan fatwa para ulama antawisipun hikmah umat Islam niku kuburane kudu pisah saking kuburane wong kafir. Niku supaya wong kafir niku nek disiksa pinaringan azab kubur niku mboten nyiprat dumateng mayit wong Islam sing dikubur dadi sak area ten mriku. Nggih alhamdulillah sampun wonten pinten-pinten kedadosan nggih kula piyambak nglampahi ngaturaken pengajian ngoten niku wonten jamaah sing taken berarti bapak kula niku pareng dibongkar nggih pareng. Nggih niku minimal sampun wonten kalih jamaah sing pun bongkar kuburane bapake dipindah wonten pemakaman khusus umat Islam. Niko setunggal perkawis ingkang dipun keparengaken ada dasar keterangan ingkang kita aturaken kala wau. Apakah ada tuntunan nazar sesuatu hal baik agar hajat kita tercapai? Nazar menika dipun keparengaken ning nazar niku nazar sing anu nggih sing mboten nazare wong cethil. Nabi dawuh innama yastakhrijuhu min bakhil. Nazar niku mung metu saka wong sing cethil. Cethil niku pripun? Ya Allah, sesuk nek kula lulus kula ajeng poso Senin Kamis sesasi. Lho ajeng ibadahne kok ngenteni lulus niku lho. Nek nazar sing becik niku mboten ngenteni lulus, mboten ngenteni entuk rejeki, ya Allah pokoknya sasi niki kula ajeng poso Senin Kamis. Ngoten tok. Ora sah ngenteni, ya Allah sesuk nek dagangan kula entek laris kabeh, kula ajeng poso. Nek mboten laris, ya kula ya rasido poso ya Allah wong ora laris kok. Ah niku wong cethil jenenge. Nggih mboten. Ning nek nadare mboten wong cethil niku sae. Ya Allah sesuk nek kula pun entuk bojo, kula ajeng mbleh. Napa niku jenenge mbleh manuk apa? Manuk gemak 5 banget. Nek dereng entuk bojo ya rasido mbleh ya Allah. Ah niku wong cethil. Ning nek nadar niku nggih mewajibkan ibadah kanggo awake dhewe. Janjane ibadah niku poso Senin Kamis niku kan mboten wajib nggih. Ning gandeng awake dhewe pun janji dumateng Allah, ya Allah, pokoke sasi ngarep niku kula ajeng poso Senin Kamis. Niku dadi wajib. Ning mboten ngenteni lulus, mboten ngenteni nggih dodolane laris lan sak pitulutipun. Wallahu taala alam. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, lah kula nggih ten Jawa Tengah. Seorang musafir yang baru berangkat kira-kira baru jarak 10 km saat nunggu bis di terminal, apakah sudah dihitung musafir sehingga boleh salatnya di jamak qasar? Jamak qasar niku khusus kagem tiyang ingkang safar. Nggih. Khusus kagem tiyang ingkang safar. Lan pamanggih ingkang kawula yakini mboten wonten dalil saking Al-Qur'an, saking hadis ingkang netepake jarak safar iki minimal 9 kilo. Niku mboten wonten. Mila al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah paring katerangan nalika mboten wonten keterangan saking dalil Al-Qur'an Sunnah mongko keterangan safar lan botenipun niku dipun wangsulaken dumateng urf dumateng kebiasaan nek menungso ten daerahe panjenengan ngarani 10 km niku pun kelebu safar nggih berarti niku pun safar nek dereng berarti nggih dereng sak lajengipun jenengan pikir kiyah mbak nek bingung kula nggih bingung gitu. Bolehkah jika membaca Al-Quran di dalam kamar dengan suami, kami membaca masing-masing dan tidak saling menyimak bareng? Bareng. Wong maca dewi-dewi kok kados tiyang iktikaf, kados tiyang wonten masjid, niku maos piyambak-piyambak. Ya tidak saling menyimak, dipun keparengaken. Sing mboten pareng niku nek enten wong maca Quran, awake dhewe krungu ning mboten nyemak, lah niku dosa. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Menawa Al-Qur'an diwaca kowe menengok rungokno semaan kanthi becik. Nah niku kita mboten maca nek awake dhewe maca nggih awake dhewe maca piyambak ngoten niku. Lan kula ngaturaken pepeling ugi wonten kalau dangan dalu niki kagem kula piyambak sumrambah kagem jamaah sedaya wonten pitakenan. Nek sak omah niku nyetel murotal umpaminipun. Nah niki kan kathah murotal nggih, saya lewat HP utawi lewat box murotal utawi speaker sanesipun. Ning niku mboten do ngrungokke. Okay. Niku dosa napa mboten? Para ulama paring fatwa nek babar blas mboten enten sing ngrungokke niku wong sak omah dosa kabeh. Nggih. Yeah. Wong sak omah dosa kabeh. Ning nek pun wonten setunggal kali sing ngrungokke midhangetake nyemak kanthi sae. Niku insyaallah pun mboten dosa. Niku sepindah. Ingkang angka kalih kula ugi nate maos katerangan saking Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Niki kathah penyimpangan niki. Wonten perkawis angka kalih niki. Babakan nyetel murotal Al-Qur'an wonten mobil. Sebab nopo? Sebab rata-rata sepikire mobil niku, sound sisteme mobil niku rata-rata mapan ten ngisor sikil, nggih mboten? Nek kula ping pinten-pinten kula niku nggih tau numpak mobil. Pinten-pinten numpak mobil niku rata-rata speakere niku mapane ten gen sikil, ten ngisor. Lah niku nek speaker sing ten ngisor sikil niku dienggo nyetel murotal Al-Qur'an niku parang napa mboten? Ada dasar fatwanipun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Niku mboten parang, Pak. Lho, iki sing kagungan mobil sami ngatos-atos babagan midhangetaken Al-Qur'an. Sopo Al-Qur'an swara Al-Qur'an kok metu saka arah sikil niku lho. Niku kan berarti piyambakipun mboten ngejeni dumateng Al-Qur'an kala wau mila saking menika Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngawisi tumindak kala wau. Mohon penjelasan tentang salat taubat dalam menuju ampunan Allah. Kula piyambak dereng mangertosi wontenipun salat taubat nggih sak ngertos kula ingkang dipun wastani taubat niku nggih cekap piyambakipun getuni tumindak maksiat ingkang sampun dipun tindakaken nggih janji dumateng Allah mboten ngambali lan nutup nggih tumindak-tumindak maksiat sing pun ditindakaken niku dipun tutup mawi amal-amal soleh, amal-amal kesaenan. Nalika kemaksiatan niku magepokan kalih bandane wong liya nggih niku bondo enggal-enggal dipun balekake ewon dene salat khusus ingkang dipun wastani salat tobat kula piyambak dereng mangertosi. Wallahu taala alam. Apakah wanita yang telah berzina tapi sudah bertaubat dan berhijrah kepada Allah tidak pantas mendapatkan pendamping yang soleh? Nggih pantas kemawon nalika tobatipun niku estu-estu. Nggih. Tobatan nasuha, taubatan nasuha. Wonten zamanipun Kanjeng Nabi wonten piantun setri sing tumindak zina. Sowan marak mangarsa wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula tumindak zina, kula mangrajam, mang patahi watu nganti kula mati. Kanjeng Nabi napa niku dawuh kowe mulia dhisik. Mbok menawa kowe bakal duwe anak. Nalika pun bobot niku sowan malih, kowe mulia meneh dawuh Kanjeng Nabi. Anakmu lahirno dhisik. Nalika anake pun lahir sowan malih, kowe mulia meneh, anakmu susonono dhisik nganti 2 taun. Nek kowe mati sing nusoni sapa? Niku supados Nabi niku anggadai pengajeng-ajeng wong wedok niki ngen lali, ngen rasa dirajam ngoten lho. Ning sak sampunipun nusoni rampung kalih taun sowan malih ngasane ben Kanjeng Nabi. Nabi dawuh dipriksa iki wong iki weng apa ora. Iki wong iki stres apa ora. Nalika dipriksa waras, iki dipun rajam. Ditandur awake separo ngeten iki, dipathaki balangi bandemi watu. Ngantos mati. Niku wonten sahabat sing balang watu niku buanter ngoten sinambi napa nggih? Matur ngeten iki, wai hak cilaka kowe iki. Allah wis nutupi wadimu kok kowe malah ngaku-ngaku mbuka wadi. Ngantos getihe niku muncrat ngenengi sahabat sing balang niku. Nabi dawuh la tasubuha. Kowe aja napa niku jenenge ngunekke Allah marang wong wadon iki. Fa innaha laqad tabat tenane dheweke kuwi wis tobat lawuziat ala ahlil ardi lakafathum. Tobate wong wadon iki sing tumindak zina sing wis dirajam iki. Nalika dindum, pirsa dindum. Dindum niku napa nggih? dibagikan kanggo ahli Medina niku cukup. Berarti tobat ini ngedap-edapi taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Mila kula ajak-ajak dumateng kaum muslimah, mbak-mbak, adik-adik remaja putri, engkang nate kejelomprong nindakake tumindak zina naudzubillah min dzalik, enggal-enggal mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan nebi sedanten perkara-perkara sing iso nggeret jenengan tumindak zina melih. Ngaji sing becik. Nganggo jilbab sing rapet nek perlu cadaran. Nggih. Nomer-nomere wong lanang-lanang sing kurang ajar niku diguwak kabeh. Ora gampang-gampang sesambetan, seserawungan karo wong lanang sing dudu mahrame. Kedah ketat ngoten niku nek tobaté saestu. Ngaji, sinau akidah, sinau Al-Qur'an sunnah kanthi telaten. Lan boten supe nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala pinaringan garwa ingkang soleh, benjang sewayah-wayah ajeng nikah, ora sah dicerita-ceritake dosa ini haram. Sing pun kelakon, nggih pun kelakon. Dipun tutup. Cekap Allah Subhanahu wa taala ingkang mirsani. Tobat sing saestu mboten ngambali lan seserawungan kalih tiang-tiang ingkang soleh lan salihah. Wallahu taala alam. Apan ana tanya mendoakan hal buruk kepada seseorang diperbolehkan apa tidak? Nggih gumantung situasi lan kondisinipun nggih. Wonten sing dipun keparengaken, wonten sing boten dikeparengaken. Nabi nate ndongake kacilaken dumateng perangan kaum sebab piyambakipun sampun melampaui batas tumindak kemaksiatanipun. Wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad. Niku wonten setunggal bab. Bab ini ku judulnya Shikayatul Jar, pengaduan seorang tetangga. Pradule tonggo teparu, enten tonggo sing pradul oleh Kanjeng Nabi. Ceritane ngoten niku. Enten sahabat omahe cerak-cerakan ngeten iki. Sahabat niki duwe tonggo, tonggone niki kurang ajar. Seneng ganggu gawe marang tonggone. Ngerusoi ngoten. Nah ini sedih diganggu terus kalih tonggo nih. Akhirnya marak sowan tengasane pun Nabi. Kanjeng Nabi kula niku duwe tonggo. Niku kurang ajar kalih kula. Ganggu terus kalih kula. Ngerusoi wae. Nabi le dawuh ngeten iki. Irji wa akhrij mata aga ilat tarik. Wis saiki ngene, kowe mulya banjur barang-barang perabotanmu ning jero wae tokno kabeh ning dalan. Nek awake dhewe sing dadi sahabat ngeten mumet niku. Nabi ki piye to? Diperaduli aku ki dirusoi tangga kok malah aku kon ngetokke barang-barang iki. Kaitane ki apa ngoten nek awake dhewe nggih. Ning gandeng sahabat niki tiyang ingkang sami na wa atokna dumateng dawuhipun Nabi semulih ngoten nawon rasah kok ken rebyek. Mantuk barang-barangnya ditokne kabeh tendalan. Niku hadisipun sahih riwayat Imam Bukhari wonten kitab Al-Adabul Mufrad. Nggih. Nalika barang-barang pun metu tendalan, niku ora wong rak do lewat niku tendalan niku. Padha takon, "Eh, Kang, kowe arep ngopo? Kok barang-barangmu tok-tokke ning dalan semene akeh, apa kowe arep transmigrasi ya arep lunga apa arep kepiye?" Terus piyambake pun matur, "Ceritane aku mau sowan Nabi, aku ki diganggu karo tanggoku sing kuwi lho." Terus aku kongkon mulih Nabi, kongkon ngetokke, "Tanggomu sing endi? Sing kae?" Allahumma khzihi, Allahumma l'anhu. Wong-wong sing dotekon iku kabeh ndongake elek marang sing tukang rusak ini. Allahumma khzihi, ya Allah mugi paduka ndadekke asor derajate menungsa iki. Allahumma l'anhu, ya Allah mugi paduka paring laknat dumateng menungsa elek model ngono kuwi. Ndongake elek. Akhire wong niku sing tukang rusak ini ku horor. Kok wong do mbuli aku ndongake elek aku akhire wedi. Napa niku? Marani tanggane sing ajeng pindahan niku wau. Wis barang-barangmu lebokno ngomahke tak ewangi. Ora sah ning ndi-ndi aku saiki kapok ora arep ngrusoi kowe. Niku critane ngoten niku. Shikayatul Jar. Kula nate ngaturaken pengajian judule pengaduan seorang tetangga. Nggih ngrembug hadis niku wau. Dadi kadang kala ndongake elek marang wong niku kena ning ngenten syarat-syarat tertentu ingkang sampun dipun terangaken dening para ulama. Ngoten niku. Ewan dene sing luwih becik nggih ndongake. Ndongake kesaenan. Wah, ndongake mati pisan kowe iki. Mboten pareng gampang-gampang ndongake elek nggih. kedah wonten syarat-syarat ketat ingkang dipun tingali langkung rumiyin. Wallahu ta'ala alam. Saya terbiasa sholat subuh tidak pakai doa kunut. Pada suatu saat berjamaah sholat subuh yang pakai doa kunut. Bagaimana sebaiknya? Terima kasih atas jawabannya dari Muji di Pemalang. Ini wonten setunggal riwayat saking sahabat Nabi nyebatakan bilih kunut subuh ini mboten wonten. Sahabat Nabi ngendika, "Ya bunayya muhdats, anakku, kunut subuh iku ora nate ana." Nggih, dados nek mboten nate wonten nggih kita sedaya mboten tumut nindakaken namung ananging kula kedah ngaturaken bilih perkawis niki perkawis ingkang dipun para ulama niku sami benten pamanggih. Kados dene Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya mbakipun ngendika kunut subuh niku mboten wonten ning nalika kita pinangka imam pinangka makmum imame kunut nggih niku dipun fatwakan dening Imam Ahmad supados ngangkat asto lan ngaminaken. Semanten ugi para ulama sanesipun. Ananging perangan ulama sanesipun ngendikaken gandeng kunut subuh niku mboten wonten syariatipun. Nalika imam kunut subuh nggih awake dhewe mboten sah melu-melu kunut subuh. Wallahu taala. Badhe nyuwun pirsa kala wau dipun terangaken menawi tiyang ingkang sampun sedo kedah dipun dongaaken. Lan kita dipun sunahaken ngaturaken salam menawi lewat ten pasarian. Pitakenanipun punapa tiyang ingkang sedo niku saged mirengaken donga utawi salam kita. Sampun nanti kita aturaken wonten pengawasan kitab khut akidata kangge bilih napa niku tiyang ingkang sampun sedo niku mboten saged mireng mboten saged krungu omonganipun tiyang-tiyang ingkang tasih gesang. Terus hikmahipun menapa? Wallahu taala alam bisa kula piyambak dereng mangertosi insyaallah niki pinangka PR kagem kula. Mugi-mugi wonten pepanggihan salajengipun mangke saged dipun aturaken wangsulan ingkang langkung jangkep malih. Wallahu taala alam. Badhe tanggal punapa angsal kita nyebat basmalah lan takwud saderengipun nindakaken salat. Mboten wonten nggih dados salat niku kawiwitan mawi bacaan takbir. Nggih. Dados waosan ingkang sepin ingkang pertama kali dipun waos nalika badhe nindakaken salat niku waosan takbiratul ihram. Allahu akbar ngoten niku. Sanes bismillah, sanes ugi ta'awud. Wallahu taala. Pripun hukumipun ngamalaken sholawat syirik? Pripun niku sholawat syirik niku? Ingkang salebetipun wonten salebetipun sholawat kula wonten nyuwun syafaat dateng tiyang ingkang sampun sedo mboten pareng. Nyuwun syafaat niku dumateng Allah kewala. Ewondene syafaat babakan urusan kadonyan niku namung dipun suwun saking tiyang-tiyang ingkang tasih gesang kados dene dipun aturaken dalilipun saking Al-Qur'an saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wau wonten ing ngajeng. Salat ngagem masker nutupi irung pas sujud, sah mboten salatipun? Wonten setunggal hadis ngawisi kita sedaya saking nutupi pasurya nalika salat. Ananging khusus wonten ing wayah-wayah pagebluk ngeten iki nggih, penularan wabah ngeten iki, para ulama sampun paring fatwa menika dipun keparengaken. Idza dhaqal Idza dhaqal amru ittasa. Menawa kahanan iku sempit dadi amba. Maknane pun apa? Nalika wonten kabetahan nggih, mengke nek mboten ngagem masker mengke malah saged nulari kancanipun utawi kita sedaya saged ketularan dening tiyang sanes, kita sedaya dipun keparengaken salat ngagem masker. Wallahu taala alam. Apakah boleh dokter memeriksa pasien lawan jenis? Nggih mboten pareng. Mboten pareng napa mleh nek mriksane niku nganggo acara demok-demok barang niku. Demok-demok sing ora ilok niku mboten pareng. Aurat. Nggih, mila kedah usaha langkung rumiyin madosi dokter ingkang sami jinisipun. Nek sing gerah piantun kaku nggih golek dokter sing lanang. Nek sing gerah niku piantun setri nggih madosi bu dokter. Utaminipun nalika proses kelahiran. Nggih. nalika proses babaran niku sebab buka wadi aurat sing parah niku mboten parang dituduhke dumateng tiyang sanes. Kedah usaha langkung rumiyin. Nggih nek pun madosi ngetan ngulon ngalor ngidul jagat etan jagat kulon pun dihubungi mboten enten nggih dalam kondisi darurat menika dipun keparengaken. Ning darurat niku ampun digampangke nggih. Kata umat Islam niku kondo darurat mongko aslinipun dereng memenuhi kriteria-kriteria ingkang darurat. Nggih, klebu bong wedok barang niku anu nggih amboten pareng nggih. Bong iki padosi sing kakung ngoten. Aku kan niku emansipasi, emansipasi niku mboten kok terus nerak wewaler agama ngoten niku. Wani bong lanang ya kudu ning bong wedok mboten pareng. Ning dokter napa niku kelahiran wedok ya aku kudu ning dokter kelahiran lanang niku mboten pareng. Padosi langkung rumiyin nggih. Dokter ingkang sami jinisipun supados kita sedaya mboten buka aurat. Nggih. Wong sing padha lanange men buka aurat niku nek mboten enten butuhe, mboten krana mertamba niku mboten dipun keparengaken. Nabi dawuh la yang dhulur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ah. Ora kena wong lanang niku nonton aurate wong lanang. Ora kena wong wadon iku nonton aurate wong wadon. Napa meleh wong wadon nonton aurate wong lanang nonton aurate piyantun setri menika dipun awisi dening syariat agami Islam kejawi menawi wonten situasi lan kondisi ingkang darurat. Wallahu taala alam biswa. Mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken mugi-mugi saged bermanfaat kagem kula pribadi piyambak. Sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasito kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.